نواصل درسنا جلسة ك16 عندنا حرف واو واو مفتوحة وا وا وا وا وا وا طيب حرف ini keluar dari makhraj asy-syafah atau asy-syafatain yakni dengan menghimpun asy-syafah al-ulwi was-sufli menghimpun bibir atas dan bawah dengan ibqa atau dengan menyisakan celah yang kecil di antara keduanya. Taib. Tentunya ma'al iqdam dengan memajukan dua bibir kita. Taib. Demikian. Wa. Wa. Wa. Wa. Taib. Di antara kesalahan atau kekeliruan adalah pengucapan waw yang bukan dengan dua bibir tapi mengkombinasikan antara bibir bawah dengan gigi seri misalkan wa wa ini keliru au au nah keluarkan dari dua bibir au wa au wa coba au wa au wa au wa طيب di antara sifatnya jahr tidak ada nafas yang mengalir ar-rukhawah mengalir suaranya istifal dibaca dengan tipis. Wa tidak memiliki gunnah ya, sehingga hindarkanlah suara yang melewati khoisum tatkala kita membaca huruf waw. Contohnya wa awwa ini ada gunnah yang melewati khoisum. Hendaklah dihindari ya adanya gunnah pada saat pengucapan wa. Naam. Au bukan au tapi au. Au wa wa iqra'u wa wa wa wa, wa. Wa. Terkecuali pada idgham nun sakinah atau tanwin pada waw ya maka ada gunnah ya misalkan kalimat miwaliyin taib miwaliyin ini waw ada padanya gunnah tatkala min nun sakinah pada min, nam tudgham dimasukkan ke pada waw. Baik. Adapun waw sendiri tidak memiliki apa? Tidak memiliki sifat gunnah. Baik. Wa. Wa. Wa. Wa. Wa da a. Wa da a. Ja wa ro. Ja wa ro. Wa. Wa. Ja wa ro. Ja wa ro. Nam. Perlu kita berhati-hati dari mentafkhim huruf yang tipis. Ya, karena ada sebab mujawarah atau bertetangga dengan huruf tebal, kadang-kadang tanpa sadar kita menebalkan huruf yang tipis. Misalkan ja-wo, ja-wo. Karena apa? Sudah terpengaruh dengan huruf ro ya mufakhamah. Ja-wo. Ya. Tipiskanlah huruf wa. Ya. Ja-wa. Wa. Makanya perlu kita menyempurnakan fath al-fathah wa ja wa taib iqra'u ja wa ja wa ro ro nah, baru ro yang mufakhamah wa fa ba wa fa ba taib ha wa dha ha wa dha ka sa wa ka sa wa ma wa ta ma wa ta kha wa na kha wa na za wa la za wa la طيب